Saya dibuka majelisnya. Sini. Mana Fikri, macam Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala qala wa yuqalu kana Usamah bin Zaidin wa Aus bin Khawli ma'hum wa dufina fil lahdi wa buniya alaihi sallallahu alaihi wasallam fil lahdi al-labinu yuqalu innaha tis'a labinat tis'u labinatin summa ahalau at-turab ahalu at-turaba wa ju'ila qabruhu sallallahu alaihi wasallam musattahan musattahan ta'nya tasydid terus musattahan wa rasya alaihi al-ma'u rasyan wa rasya alaihi al-ma'a rasyan wa rasya alaihi al-ma'a rasyan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Lanjut lagi dari kajian kita kitab At-Tahdzib atau Tahdzibus Sirah Nabawiyah bil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Masih ada pembahasan lanjutan dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala kana wa yuqal kana Usamah bin Zaid wa Aus ibn Khawli ma'ahum. Kemarin kan disebutkan yang masuk ke liang lahat Nabi untuk menguburkan Nabi itu ada berapa orang? Di antara paman Nabi Abbas dan kedua anak Abbas yaitu Fadl dan siapa? Kusam, juga Ali bin Abi Thalib dan Syukran. Berarti ada berapa orang yang masuk? 5. Abbas, kedua anaknya Kusam dan Fadl. Kemudian siapa lagi? Ali dan Syukran. Nah, ada yang menyatakan Usamah bin Zaid dan Aus bin Khalid juga masuk bersama mereka. Ini orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dibaca itu Fikri di footnote nomor 28 keterangannya. Naqala al-Hafidz Ibnu Hajar. Naqala al-Hafidz Ibnu Hajarin fil Isabati fi tarjamati Ausin radhiyallahu anhu. An ibni Ishaq annahu zakarahu domnun man nazalu fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa anna at-Tabarani rawahu min at-tariqi nafsihi wa fihi dhaifun. Baik. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar naqala Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab Al-Isabah mengutip fi tarjamah terkait biografi Aus, sahabat Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dari Ishaq bahwasanya Aus itu annahu zakarahu, ya Aus itu apa namanya, bahwa beliau menyebutkan bahwa Aus tersebut termasuk orang yang turun ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya Al-Imam At-Tabarani juga meriwayatkan ini dari jalan, ya, jalan tariq nafsihi, jalan yang sama. Namun dalam jalan ini terdapat kelemahan. Wadufina fil lahad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di lahad. Nah, lihat baca tu Fikri, apa makna lahad? Al-lahdu huwa syaqqu fi ardil qabri. Wa mimma yadullu ala annahu qad ulhidalahu sallallahu alaihi wasallam. Wa nasoba al-labanu alaihi. Nusiba al-labinu alaihi. Qawlu Sa'd ibn Abi Waqqasin radhiyallahu anhu al-hidu li lahdan wansibu alayya al-labana nasban. Kama, bukan labana, kalau laban susu. Oh, labina. Nasban. Kama suni abi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rahu muslim. Taib. Lahad yaitu dia syak, dia adalah lubang yang ada di sisi kuburan. Ya, wa mimma ya dulu. Dia ada lubang sendiri, khusus ya. Nah, nanti untuk lubang sendiri. Ini perbedaan antara kuburan kita dengan non muslim. Kalau mereka udah kotak gitu aja, kalau kita ada lahatnya. maka dinamakan liang lahat. Ya. Setelah ini apa digali, nah, ada lubangnya. Ya banyak dilihat ya, antum sering lihat kan di depan kalau ngubur, praktek langsung. Kalau keadaannya seperti ini, mas, yang jenazah yang kayak titik, boleh nggak? Ya kalau darurat ya nggak apa-apa. Wa mimma yadullu ala annahu qad ulhidalah. Ya. Nah, dan diantara yang menunjukkan ya bahwa beliau dibuatkan lahat untuk beliau, wa nusiba al-labinu alaihi, dan diletakkan labin di atasnya, batu bata di atasnya. Ya ialah yang menunjukkan hal ini ucapan Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ketika Sa'id mengatakan al-hidu li lahdan, buatkanlah untukku ya liang lahat, ya lubang lahat. Wansibu alaiya labinu al-labina nasban, dan letakkanlah batu bata di atasnya, kama sunni abi rasulillah, sebagaimana yang dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW kuburannya itu dibikin lahat dan diletakkan batu bata di atasnya. Ini yang menunjukkan bahwasanya kuburan Nabi SAW dibuat lahat. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Mana lagi yang belum diterjemahkan? Wadufina fi lahat. Ya. Wabuniya alaih. Beliau diletakkan di lahat, ya, wabunia adai, ya, dan dibangunkan untuknya, dibuat lahat tersebut untuk beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Wafilah dihi al-labinu, dan di lahat beliau ada batu bata. Yuqal innaha tis'u labinat. Ada yang mengatakan ada tis'u, ada 9 batu bata. Thumma kemudian, ya. Ahalu at-turab, ya. Kemudian apa namanya, mereka menutupinya dengan tanah. Waju ila qabruhu sallallahu musattahan, ya. Dan mereka menjadikan kuburan Nabi sallallahu meninggi, tapi tingginya itu ada batasnya. Baca lagi fikri dan tifutnat. As-sahih anna qabruhu, as-sahihu anna qabruhu sallallahu alaihi wasallam qad ja'ala munasaman wa yadullu lidzalika marwahul bukhari an sufyana at-tamari annahu ra'a qabra nabi sallallahu alaihi wasallam munasaman musannaman wa an jabir ibn abdillah radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ulhida wa nusiba alaihi al-labinu nasban wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibrin. Rawahu Ibnu Hibbana fi sahihihi. Qala Syekhu Syu'aibun al-Arnaut isnaduhu sahihun ala syarti muslimin. Fa'idatun yanbaghi adama ziyadati fi adamu yan bagi adamu ziyadati fi raf'il qadri 'alal ardi binahwi shibrin wa tahrumu al mubalaghatu fi raf'ihi awil bina'u 'alaihi aw ittikhadhu as-suruji 'alal quburi aw an tattakhidha al qubura aw an tattakhadha al quburu masajida liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la tada timsalan illa thomas tahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu rawahu muslimun wa kana min akhir kalamihi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u muttafaqun alaihi Al-Bukhari wa Muslim. Wa laqad azamat fitnatul kuburi azumat wa qad azumat fitnatul kuburi wal wal adrihati fi ba'di biladil muslimina wa dhalla biha aqwamun fala haula wala quwata illa billahi wal hukmu fil kuburi allati bil masajidi annahu in kanal masa in kanal masjidu qabla dafni guyiro imma bitaus bitausiyatil qabri wa imma binis bi binafsihi in kana jadidan wa in kanal masjidu buniya ba'dal qabri fa imma an yuzala al masjidu wa imma an tuzala suratul qabri fal masjidul ladzi 'alal qabri la yusalla fihi fardun wala naflun fa innahu manhiyun anhu intaha min kalami syaikhil islami Ibn Taymiyyah rahimahullahu al fatawa wa'lam wafaqakallahu annahu la hajata li ahadin minal mubtari'ati fi kauni qabri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dakhilal masjidi al-ana kaifa wa qad hadzaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min dzalika fa innahu sallallahu alaihi wasallam qad dufina fi baitihi kharijal masjidi wa baqiya qabruhu ala halihi tilka wa fi zamanil khulafa'ir rasyidina wa man ba'dahum hatta amara al-walid ibn abdil maliki hina hina wuliya al-imarah hina waliyal imaratu imarata imarata bi tawsi'ati masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa was'uhu min nahiyati syarqi fadakhalat al hujratu fadakhalat al hujratun nabawiyatu fil masjidi sanata tis samanin wa samanina minal hijrah walam yakun musiban fi fi'lihi dhalika faqad taqibuhu al-a'immatu wa khatta'uhu waqtadat al-hikmatu an yabqa ala wat'ihi dhalika likaila yaftatina awamun nasi indama takhrujul hujratun nabawiyyatu fil masjidi wa taghayyara an wad'iha al-hali wa raji' tahdhir as-sajidi min ittikhadil quburi masajida li syaikhil al-albani. Nek jadi ngaji tauhid ya, bukan ngaji sirah ya. Gak apa-apa, bagus kan. Ya. Qala as-sahih anna qabrahu, yang sahih bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qad ja'ala itu dari wazan sanimah. Ya. Sanimah yasnamu. Ya, ini isim maf'ulnya. Fa'ila yaf'alu. Ya. Ya, sanimah. Apa namanya, dan dia mutaaddi kan unduk, berarti sannama yusannimu ya, berarti apa, musannaman ya, musannaman. Baik, diundukkan seperti unduk unta, apa tuh namanya, punuk ya. Ya, yang sahih kuburan Nabi diundukkan seperti punuk unta. Nah, itu kata pentahkik. Waya dulu didadika, yang menunjukkan hal ini adalah marwahul Bukhari, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Sufyan at-Tamari dari annahu ra'a qabra an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah melihat kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Nah, ini diunuk seperti punuk unta. Wa an Jabir, dan juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida wa nusiba ilaihi al-labinu nasban. Ya, bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan lahat lalu diletakkan labin, batu bata. Ya, nasban. Atas di atasnya. Ya, warufi aqbruhu minal ard nahwa shibrin, dan kuburan beliau ditinggikan dari dataran tanah. Ya, sekira-kira shibr. Ya, sekira-kira satu jengkal segini. Ya, enggak tinggi. Nah, ini yang sahih ya. Ya. Kan Imam Nawawi menyatakan wajal qabruhum musattahan, meninggi. Namun meningginya itu semana? Ya. Baik. Sejengkalannya. Warwah bin Hibban, Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam sahihnya. Qala Syekh Shu'aib Al-Arnaut, ulama hadis dari negeri Albania, isnaduhu sahihun ala syarti muslimin, syarat sanadnya sahih berdasarkan syarat sahih muslim. Faidatun, kata pentakik. Ya. Kata pentakik yaitu Syekh Khalid bin Abdurrahman. Yan bagi ada muziyadati fi rafil qabri anil ardi binahwi syibrin. Kata beliau sudah sepatutnya tidak menambahkan tanah di atas kuburan ketika meninggikan kuburan di atas tanah lebih dari sejengkal. Ya, lebih dari sejengkal. Wa tuharramul mubalaghatu fi rafihi. Nah, dan kalau berlebihan meninggikan kuburan itu diharamkan. Ya, awil bina ali, apalagi membangun bangunan, dibikin atap, ya, dikasih kijing, dikasih semen, dikasih keramik. Nah, awit tikhadus suruj alal kubur. Ya, atau malah dibangun di atas kuburan itu ada suruj. Ya, ada siraj, suruj jamaknya. Ya. Lampu-lampu, pelita-pelita di atas kuburan. Apalagi sebagian orang kuburannya itu lampunya itu yang kelap-kelip tuh kan tuh. Kayak warung remang-remang. Ada kayak begitu? Ada enggak? Ada. Ya, itu diharam kan? Ya, kalau orangnya itu yang dikubur itu dia dulu enggak beramal ya kuburan itu jadi gelap buat dia. Mau dikasih lampu kelap-kelip kayak. Dan malah bisa menambah siksa si penghuni kubur karena dia enggak mengingatkan. Makanya kan ada hadis. Ya. Tapi dijelaskan oleh Ibnu Hajar, innal mayyit yu'adzabu bibukai ahli. Sesungguhnya si mayit itu diazab disebabkan tangisan ratapan keluarga dia. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Hajar di Al-Fath Fathul Bari karena dia itu enggak mengingatkan keluarganya semasa hidup dia akan haramnya meratap. Ya. Ya, akan haramnya meratap. Ya, meraung-raung nangis lebih dari 3 hari. Ya, nangis boleh ketika siapa meninggal keluarga, ibu, bapak meninggal. Ya, istri meninggal. Topik belum ada istri ya? Ya, belum ada. Ya. Siapa Mas Manto? Si Rizky itu Mas Manto nih. Menunjuk-nunjuk. Apa maksudnya Mas Manto disuruh istri meninggal? Kacau. Biar Mas Manto nikah lagi. Kacau ini. Si Rizky itu Mas Manto. Gak benar tuh Rizky itu. Aduh. Mana lagi tadi? Ya. Au tutakhadul kuburu masajid, atau kuburan malah dijadikan sebagai masjid-masjid. Masjid-masjid ini bukan berarti maknanya ada kubahnya, ada tukang azannya, ada. Enggak, yang namanya masjid itu tempat ibadah. Ya. Tempat ibadah. Ya, berarti enggak boleh di situ ada ibadah. Ada tawaf, ada doa, ya doa kepada si penghuni kubur ya. Kalau di masjid kita mendoakan kepada Allah boleh. Ya Allah ampunilah penghuni kubur ini. Boleh. Ya. Baik. Liqaulin Nabi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tada timsalan illa tamastah. Janganlah kau biarkan timsal, patung-patung itu kecuali kau hancurkan. Nah, patung-patung namanya. Wala qabran musyrifan illa sawaitah, dan janganlah kau biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Ini ya, Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib demikian. Ya, makanya di antara ciri negara Islam itu apabila enggak ada patung-patung di negeri tersebut. Ya, kalau masih banyak patung-patung, nah ini muskilah. Itu patung Jenderal Sudirman, patung apa-apa segala macam. Itu rawan. Ya, dikhawatirkan nanti generasi mendatang enggak tahu nanti diibadahi. Lihat Siddhartha Gautama, diibadahi patung-patungnya, ya enggak? Sama kaum Buddha. Ya, patung-patung banyak sekali yang diibadahi. Nah, berarti gimana? Antum hancurin, tangkap antum. Nah, tangkap. Ya udah, kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya, kita lemah iman, kita enggak sanggup seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kecuali kalau itu di kekuasaan kita ya. Misalnya di rumah kita tiba-tiba ada patung. Ya enggak bisa. Rumah antum kok. Ya. Taim. Masa ada patung? Wala qabran musyrifan ila sawaita. Tidaklah engkau, janganlah engkau biarkan kuburan yang meninggi kecuali engkau ratakan. Gimana tuh? Ya. Ini si apa? Nabil suka lari ke kuburan. Ya. Amarai lihat kuburan tinggi gimana tuh? Bawa pacul deh kalian. Ratain nih. Dikeroyok. Ya udah, bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya. Nah, mana lagi tadi? Wa kana min akhiri kalamih qabla wafatih, dan diantara ucapan Nabi yang terakhir sebelum wafatnya beliau, beliau mengatakan la'natullah al-yahud wa nasara. Ya Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kata Nabi, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ya, kata sahabat, yuhadziru ma sona'u. Maka Nabi mentahdir, memberikan peringatan atas apa yang mereka perbuat. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari, Muslim. Walaqad adzumat fitnatul qubur wal adrihatu fi bila fi ba'di biladil muslimin, apalagi di negeri kita nih. Sungguh fitnah kuburan, keramat, ya. Ya. Adrihah, pusara-pusara, kuburan keramat ini fitnahnya itu adzumat, sangat besar. Fi ba'di di sebagian biladil muslimin, negeri-negeri muslim. Ya. Wadalla biha aqwamun, ada beberapa kaum yang tersesat mengenai hal ini. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Wal hukmu fil kubur allati bil masjid. Nah, ini sekarang sudah masuk beliau kepada pembahasan ini. Dan hukum kuburan-kuburan yang ada di dalam masjid gimana ini? Ya, annahu in kana al masjidu qabla dafni guyra. Ya. Jika masjid itu sudah ada sebelum dikuburkan mayit di situ, maka guyra, maka kuburan itu yang dirubah. Iya, imma bitaswiyatil qabr. Ya. Apakah dengan meratakan kuburan itu? Ya. Wa imma binabsyihi. Ya. Menggali nabasha yang busu. Menggali. In kana jadidan, kalau kuburan itu masih baru, masih basah. Digali. Wa in kana al-masjidu buniya ba'da al-qabr. Nah, sekarang kalau masjidnya dibangun setelah ada kuburan, jadi kuburan dulu baru dibangun masjid. Nah, kata beliau, fa imma an yuzalu al-masjidu. Maka opsinya, ya. Opsinya masjidnya itu di yuzal, dirobohin, dihilangin. Wa imma an tuzalu suratul qabr. Ya. Atau ya, surah kubur itu yang dihilangkan, bentuk kuburan yang dihilangkan. Ya. Bentuk kuburannya dihilangkan. Wal masjidul ladzi 'alal qabr la yusalla fihi fardun wala naflun fa innahu manhiyun anhu. Kuburan, ya. Masjid yang di dalamnya ada kuburan di dalamnya, enggak boleh ditegakkan salat di situ, baik salat fardu ataupun sholat sunnah, karena itu terlarang. Ya, di keramat sono. Saya nggak tahu kalau di condet, yang saya tahu di Keramat Tunggak sana. Kemudian di Tebet, ya, dekat stasiun Tebet, di dekat flyover itu, turunan flyover ada masjid sebelah kiri. Itu kuburannya itu betul-betul di masjid. Saya pernah ke Cele, tahu ke Cele enggak? Hah, kacang kecele? Bukan. Nah, itu susu kedelai ya. Pernah apa sih bahasa Indonesia kecele? Ya itulah. Tertipulah. Ya, sedang ada di perjalanan parkir motor situ. Ke situ sholat. Tiba-tiba masuk di dalam masjid. Di dalam masjid itu kuburan, betul-betul kuburan. Di dalam masjid. La haula wala quwata illa billah. Hah? Balik kanan gerak itu belum. Enggak pakai mikir-mikir. Di tengah-tengah ini. Subhanallah. Ya. Ah ini. Nah ini selesai pernyataan ini dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dari Majmu' Al-Fatawa beliau. Di halaman ya 195 jilid 22. Wa'lam waffaqahullah. Wa'lam waffaqakumullah. Ketahuilah semoga Allah memberikan taufik pada anda annahu la hujjata li ahadin minal mubtadi'ati. Bahwasanya enggak ada hujjah bagi siapapun dari kalangan ahli bidah. Ini karena biasanya yang berhujjah dengan oh ini kuburan Nabi aja ada masjid. Itu memang biasanya ahli bidah. Ya, kuburan Nabi aja ada masjid. Enggak ada hujah argumentasi buat mereka fi kauni qabri Rasulullah sallallahu tentang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhilal masjidil an. Ya, masuk ke dalam lingkup masjid saat ini. Kaifa waqad hadzara Nabi sallallahu min dzalik? Ya, gimana ceritanya? Nabi sallallahu sudah memberikan tahdzir akan hal tersebut. Ini perlu diketahui, rumah Nabi ya berdekatan dengan masjid. Ya. Rumah Nabi itu berdekatan dengan masjid. Maka para Nabi itu dimakamkan di mana tempat mereka wafat. Para Nabi itu diwafat, dimakamkan di tempat mana mereka wafat. Nah, para Nabi, Nabi SAW dimakamkan di tempat beliau wafat, yaitu di kamar beliau. Hujrah Nabi, Hujrah Aisyah tepatnya. Nah, itu dekat masjid, tapi masih di luar masjid. Beda, Masjid Nabawi, Masjid Nabi sama rumah Nabi itu beda. Ya, jadi Nabi enggak tinggal di dalam masjid, tapi di rumah beliau. Paham sini, ini dulu yang dipahami. Nah. Ya, fa innahu sallallahu alaihi wasallam qad dufina fi baitihi kharijal masjid. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di ya, rumah beliau di luar masjid. Wa baqiya qabruhu ala halihi tilka, dan kuburan beliau tetap dalam keadaan demikian. Di masa Abu Bakar Siddiq, masa Khalifah Amirul Mukminin Utsman apa Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Utsman bin Affan, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Di empat masa Khulafaur Rasyidin ya, bahkan di masa sampai masa Khalifah ya Muawiyah bin Abi Sufyan, tetap kuburan Nabi itu enggak masuk ke dalam lingkup masjid. Paham sini ya? Baik. Wa fi zaman Khulafaur Rasyidin wa man ba'dahum demikian sama. Hatta amara Al-Walid ibnu Abdul Malik ya, sampai akhirnya ya, sampai akhirnya Al-Walid ya bin siapa itu Al-Walid bin Abdul Malik ya ammara, beliau menjabat ya, memerintah hatta ammara hina wali al-imarah, ketika beliau memerintahkan ya hatta amara hingga Walid bin Abdul Malik hina wali al-imara, ketika beliau memimpin dia amara, beliau memerintahkan bitawsi'ati masjidi Rasulullah, untuk memperluas masjid Rasulullah. Ya, amara ya, jangan ammara. Amara, memerintahkan. Ya. Untuk meluaskan ya. Ya, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau gubernur, gubernur Madinah. Ya. Dan diluasinya itu dari arah, perluasannya itu dari arah timur. Dari arah timur. Min nahiyati syark. Akhirnya pada khalat al-hujrah an-nabawiyah fil masjid. Akhirnya kamar Nabi akhirnya juga masuk. Ya. Juga masuk ke apa namanya masjid pada tahun 88 Hijriah. Jadi teman-teman yang pernah umroh mungkin tahu kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau di masjid di sisi selatan, selatan timur, ya selatan timur itu kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dahulu Masjid Nabawi nggak sampai itu, nggak sampai selatan ke sana. Kalau sampai selatan, ya sisi selatan yang tempat orang biasa berziarah ke makam Nabi. Dahulu Masjid Nabawi udah Raudhah Nabi. Ya di Raudhah tuh yang kalau sekarang tuh karpet hijau. Ya di situ aja. Nah, diperluas karena banyaknya kau orang-orang sampai dari timur hingga akhirnya kamar Nabi pun juga masuk. Dan itu diingkari oleh banyak kalangan tabi'in. Namun yang berkuasa ya pemimpinnya. Ya, saran tetap saran. Dan akhirnya diperluas masuklah kamar Nabi. Ya. Walam yakun musiban fi fi'lihi dzalik. Dan dia enggak benar itu dalam perbuatan tersebut. Ya, enggak benar. Ya. Dan para imam ya mengingkari perbuatannya tadi, wa khata'uhu, dan menyalahkannya. Ya, menyalahkannya. Baik. Namun tetap ada alternatif, yaitu dibikin banyak skat, tembok-tembok. Ya, dan kuburan Nabi enggak masuk ke dalam lingkup masjid. Dibikin skat, ada tembok lagi, tembok lagi. Waqtadat al-hikmatu ayyabqa ala wad'ihi dzalika. Ya, dan ternyata ada hikmah keberadaan dengan seperti ini. Ya. Apa? Likaila yaftatina awamun nas. Agar orang awam tidak apa namanya? Tidak terfitnah. Ya. Indama ketika kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tukhraju al-hujrah an-nabawiyah. Dikeluarkan dari masjid. Ya, minal masjid wa taghayyura, atau dirubah. Ya. Atau tughyira. Ya. An wadihi al-hali, dari kondisi sekarang. Karena enggak mungkin Masjid Nabi dirubuhin itu, enggak mungkin. Masjid Nabi dibikin berdasarkan wahyu di situ. Enggak mungkin dipindahin Masjid Nabi. Yang kedua, makam Rasulullah SAW dipindahin juga enggak mungkin, karena Nabi itu dimakamkan tempat di mana dia wafat. Itu enggak mungkin dua-duanya. Kalau kuburan orang lain iya. Taufik meninggal terus dibangun kuburan situ, gampang. Kalau masjid duluan ya kuburan Taufik aja yang diangkut, pindahin ke Mangunjaya sini. Ya. Tapi kalau kuburan Taufik duluan baru ada masjid, bisa masjidnya dirubuhin. Ya. Tapi kalau kuburan Nabi apa opsinya coba? Enggak mungkin. Ya. Waraji tahdhirul masajid min ittikhadil qubur masajid li Syekh Albani. Ya, silakan rujuk mengenai pembahasan ini kitab Tahdhir Masajid ya min ittikhadil qubur. Ya. Karya Syekh Albani. Kemudian ada lagi tadi. Ya, warasyah itu ya. Ya. Warasyah alaihi al-ma' rasyan. Ya, dan menyirami kuburan beliau dengan air. Rasyannya itu maf'ul mutlak. Ya. Baca lagi Fikri. Zakarahu al-Hafidh Ibn Hajar fi Talkhisil Habiri wa qala fi isnadihi al-Waqidi wa 'azahu sahibul Mishkati lil Baihaqi fi dalailin nubuwati wa fi isnadil Waqidi wa huwa matrukun fi riwayatil hadisi wa ruwiya fi rasyil ma'i alal qabri hadisun inda ibni majah An Abi Rafi'in qala sala sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'idan wa rasya 'alai 'ala qabrihi ma'an wa sanaduhu dha'ifun kama qala al-'alamatu al-Albani. Baik. Wa qala Ibn Qudamah fil Mughni wa yustahabbu an yarisha alal qabri an yurasha alal qabri ma'un liyal taz liyal taziqo liyal taziqo turabuhu. Baik. Mengenai disiramnya kuburan Nabi dengan air yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Talkhis Habir, beliau menyatakan namun dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Al-Waqidi. Ya, Al-Waqidi menulis kitab Al-Mishkatu, ya. Itu Azahu menisbatkannya kepada Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Nah, dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Al-Waqidi wa huwa matrukun. Dia matruk. Nah, berarti hadisnya lemah. Nah, wa matruk fi riwayatil hadis. Dia matruk dalam riwayat-riwayat hadisnya. Wa ruya fi rasyil ma'al qabr hadisun. Nah, yang meriwayatkan di kubur apa namanya? Disiramnya kuburan dengan air itu adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Majah dari Abu Rafi. Ya. Dia mengatakan sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'dan wa rasya 'alaihi qabrahu ma'an. Ala qabrihi ma'an. Ya, Rasulullah SAW menurunkan jenazah Sa'd ke kuburan, ya, dan beliau menyiramkan kuburannya dengan air. Nah, namun sanadnya dhaif sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Al-Albani. Ya, Ibnu Qudamah mengatakan di dalam kitab Al-Mughni dianjurkan an yurasya 'alal qabr ma'un. Ya, agar disiramkan air ke kuburan. Kenapa? Supaya tanahnya menjadi padat. Ya. Liyal taziqqa turabuhu. Ya, agar tanah menjadi padat. Baik, cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.